Lung pasoun diwiya. Bakal ditakoni sing dhuwur panggung mindai-mindai sini-sinan bakal mingsor marek-marek. Kuku. Silakan untuk Pak Soun dimohon naik ke panggung ya. Silakan Mbak Diana Sastra. Kang Soun dihormati. Aja dodok bae. Kang Soun. Apa saya? Kumpal merang sepujuk. Kenapa apa sih? Kayak gini wong demen lan sayangi terasa kelisiku. Aja khawatir saya. Tuh Kang Lastip. Sampian anak ini kan dia. Nobat. Ayo si Pak Deddy. Alah. Atono ing lamunan masih sok khawatir dengan seketiwi ya Om Sun. Iya. Hai durung kenangan indah sing masih ning dada, hubungan cinta sing ora kelaksana, masalah harta tono sing dadi persoalan. Percuma cinta Dedi